Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala mengatakan, Ma kanatil khilafatu wal bay'atu mahsuratan fi Bani Al-Abbasi fi Baghdad. Pada waktu itu, yaitu di masa para a'immah Al-Imam Ahmad, Al-Syafi'i, Malik dan yang lainnya, tidaklah kekhalifahan dan bai'at terbatas pada Banu Al-Abbas saja yang berada di Baghdad. Bal kanat hunaka khamsu imaratin fi ahdi haula'il a'immati fil maghribi. Bahkan tatkala itu di sana ada 5 pemerintah di masa para a'immah ini di maghrib. Imaratun fil andalusi wa imaratun fil jazairi wa harrana wa imaratun fi Tunusa wa imaratun fi kada. Satu pemerintah di Andalus, satu pemerintah di Aljazair dan Harran, pemerintah di Tunus, pemerintah di tempat demikian dan yang lainnya. Wa kana haula'il a'immatu yarawna bai'atal 'abbasiyyina bai'atan sahihatan. Dan tatkala itu para a'immah ini meyakini bahwa bai'at terhadap al-'abbasiyyin yaitu Bani Abbas merupakan bai'at yang sah. Wala yunazi'una, dan mereka tidak menyelisihinya. Wala yahussuna al-khalifata 'ala al-qitali, dan mereka para a'immah tersebut tidak menghasung khalifah untuk memerangi berbagai pemerintah tersebut. Wa ala i'adati haula'i ila hadiratil khilafati, dan mereka para a'immah juga tidak menghasung khalifah tatkala itu untuk mengembalikan para pemerintah tersebut agar tunduk di bawah satu kekhalifahan. Fa'aqarruha, maka mereka para a'immah membiarkan pemerintah-pemerintah yang ada tersebut mimba birtikabi adnal mafsadataini lidaf'i akbarihima, dalam rangka melakukan yang paling ringan dari 2 kerusakan untuk menolak yang paling besar dari 2 kerusakan tersebut. wa illa al-wajibu 'ala al-ummati fi ad-darajati al-ula an yakulu ummatan wahidatan. Namun demikian yang wajib bagi umat ini pada tingkatan yang pertama adalah menjadi satu umat tahta rayatin wahidatin, di bawah satu bendera, wa fi bai'atin wahidatin, dan di dalam satu bai'at. Lakin idza jaa man syaqqa 'asa ta'ati wa 'ajazatil khilafatu 'an i'adatihi ila hadiratil khilafati, akan tetapi apabila datang orang yang membelah tongkat ketaatan, yaitu memberontak dan kekhalifahan tidak mampu mengembalikannya agar tunduk di bawah satu kekhalifahan tersebut, fa inna muttaruna ala an nabqa fi hadhihi tajziati, maka sungguh kita pun terpaksa untuk tetap berada dalam keterbagian ini, dalam keadaan terbagi-bagi. Ada pemerintah di sini, ada pemerintah di sana dengan kekuasaannya sendiri. Fayabqa lihada bai'atuhu wa lihada bai'atuhu wa ta'atuhu, maka tetaplah pemerintah yang ini memiliki bai'atnya sendiri, dan pemerintah yang ini memiliki bai'atnya sendiri dan ketaatan kepadanya. Walihada jihaduhu, dan pemerintah yang ini memiliki amalan jihadnya. Fa inna min haula'i man kana yujahidu, karena sesungguhnya di antara pemerintah-pemerintah ini ada yang berjihad. Kanatil imaratu fil andalusi thumma summiyat bil khilafati fi ma ba'du wa kana lahum jihadun wa indahum ulama'u wa lahum futuhatun wa lahum a'malun wa yuqimuna al-hududa. Dahulu pemerintah yang ada di Andalus, kemudian pemerintah tersebut setelahnya disebut dengan kekhalifahan, dahulu mereka memiliki jihad. Di sisi mereka terdapat para ulama. Mereka melakukan berbagai penaklukan negeri-negeri. Mereka memiliki amalan-amalan. Mereka menegakkan hukum-hukum pidana yang syar'i. Fahaulai kanat tajibu ta'atuhum, maka mereka ini wajib mentaati mereka. Kama tajibu ta'atul khalifati fi Baghdada, sebagaimana wajib mentaati khalifah yang ada di Baghdad tatkala itu. Li'annahu la taqumu lil muslimina qa'imatun hunaka illa bita'atin. Karena sesungguhnya tidak akan tegak urusan kaum muslimin di sana, yaitu di Andalus, kecuali dengan mentaati pemerintahnya. Wa iqamatil hududi wal jihadi wa iqamatil jum'ati wal jama'ati ila akhirih. Demikian pula tidak akan tegak urusan kaum muslimin di sana, di Andalus tatkala itu, kecuali dengan menegakkan hukum pidana yang syar'i, jihad, melaksanakan salat Jumat dan salat jamaah, dan yang lainnya. Wasababu fi hadha istislamul khilafatu fi ahdil mansuri aqwal khulafail abbasiyina shakhsiyatan wa quwwatan wa hazman wa shaja'atan ila akhirih. Dan sebab perkara ini, yaitu sebab kemunculan pemerintah yang berdiri sendiri di Andalus tatkala itu, yang terpisah dengan kekhalifahan di Baghdad, adalah penyerahan kekhalifahan di masa Al-Mansur, yang merupakan khalifah Abbasiyin yang terkuat, baik dalam hal kepribadiannya, kekuatannya, tekadnya, keberaniannya, dan yang lainnya. Wajah hazal juyusha listi'adatil Andalusi. Al-Mansur, Khalifah Al-Mansur tatkala itu menyiapkan pasukan untuk mengembalikan Andalus di bawah kekhalifahannya. Fama ja'ahu illa ru'usu hadal jaisi. Namun tidaklah datang kembali kepadanya kecuali kepala-kepala pasukan ini, yaitu benar-benar kepalanya. Qada alaihim Abdurrahmani ad-dakhilu amirul Andalusi. Abdurrahman ad-dakhil, pemimpin Andalus tatkala itu, membunuh pasukan tersebut. Wa arsala biru'usihim fi ayyamil hajji. Dan Abdurrahman ad-Dakhil tersebut mengirimkan kepala-kepala pasukan tersebut di hari-hari musim haji. Ma'nahu, yaitu dikirim kepada Al-Mansur, Khalifah Al-Mansur. Ma'nahu ay asuminna. Fa ya'isu fi'lan. Makna dari pengiriman kepala tersebut adalah berputus asalah kalian dari kami, maka mereka pun, yaitu Al-Mansur dan pasukannya, benar-benar berputus asa dari menundukkan Al-Andalus. Thumma ba'da ayyamin. Kemudian setelah berlalu beberapa waktu lamanya, fi zamani Harun ar-Rasyidi Hafidil Mansuri kharajal aghalibatu. Di zaman Harun ar-Rasyid, cucu dari Al-Mansur, orang-orang dari kalangan Banu Al-Aghlab, Al-Ghalibah itu Banu Al-Aghlab, sebuah kabilah dari Banu Tamim, mereka memberontak. Wa kharaja ghairuhum, dan memberontak pula selain mereka. Falam yuharrikil ulama'u walal khulafa'u sakinan. Namun para ulama dan para khalifah tatkala itu tetap tenang, diam. Tabqal umuru kama hiya. Urusan-urusan tetap berjalan sebagaimana adanya. Fahaulai yuta'una fi imaratihim wa haulai yuta'una fi imaratihim. Maka mereka ini, yaitu Harun ar-Rasyid dan pemerintahannya, ditaati dalam kepemerintahan mereka. Dan mereka ini, yaitu Banul Aghlab tadi, ditaati pula dalam kepemerintahan mereka. Wahadha min fikhis salafi, dan ini termasuk kedalaman fikih ulama salaf. Li'annahu law annahu kullama kharaja kharijun taharraku wa kawwanul juyusha lil qada'i alaihi lastamarratil ummatu fi ma'arika wa dima'in. Karena sesungguhnya seandainya setiap kali ada segolongan orang memberontak, kemudian pemerintah bergerak dan membentuk pasukan untuk menumpasnya, niscaya umat ini akan terus-menerus berada di dalam peperangan dan pertumpahan darah. Summa takunun natijatu fil ghalibi al-faslu wal-ajazu anil qada'i alaihi. Kemudian hasil akhirnya kebanyakannya adalah kelemahan dan ketidakmampuan untuk menumpas golongan yang memberontak tersebut. La siyama ma'a bu'dil masafati, terlebih dengan jauhnya jarak. Fala yastati'u alladhi fi Baghdad an yaqdiya ala kharijin fil maghribi aw fil andalusi. La yastati'u. Maka pemerintah yang berada di Baghdad tidak mampu menumpas pemberontak yang berada di Maghrib atau di Andalus. La yastati'u, tidak mampu. Balil ghalibul qada'u ala jaisihi, bahkan kebanyakan yang terjadi adalah justru pasukannya lah yang tertumpas. Nazar al-ulama'u wal-khulafa'u fi hadhihi al-mafasidi maka para ulama dan para khalifah pun mencermati kerusakan-kerusakan ini. Fa'aqarrul umura kama hiya, maka mereka pun membiarkan perkara-perkara tersebut sebagaimana adanya. Wastamarra hadha amaliyan ila waqtina hadha, dan hal ini terus diamalkan sampai sekarang ini. Waja'a al-ulama'u ba'da dhalika faqarraru hadhihi al-qawa'ida, dan datanglah para ulama setelahnya lalu mereka menetapkan kaedah-kaedah ini. Annahu, yaitu idza ta'addadatil bai'atu yajibu an yuta'a kullu amirin fi wilayatihi, apabila berbilang bai'at-bai'at, yaitu penduduk di suatu negeri membai'at pemerintahnya, penduduk di negeri yang lain membai'at pemerintahnya, rakyat di wilayah yang lain membai'at pemerintahnya, dan seterusnya, wajib ditaati setiap pemimpin di wilayah kekuasaannya. Misalnya Indonesia, rakyat Indonesia membaiat presidennya, maka wajib bagi rakyat Indonesia untuk mentaati presidennya tersebut di dalam ketaatan kepada Allah. Demikian pula di Malaysia, demikian pula di Arab Saudi, demikian pula di Emirat Arab dan negeri-negeri Islam yang lainnya. Walahu minal huquqi malil khalifati, dan pemimpin tersebut memiliki hak-hak sebagaimana hak-hak khalifah. Min luzumil bai'ati wa minat ta'ati fi iqamati syi'airil islami fil hududi wa fi ghairiha, berupa wajibnya berbaiat kepadanya, wajibnya mentaatinya dalam penegakan syiar-syiar Islam, dalam hukum-hukum pidana syar'i dan yang lainnya. Wa hadzal ladzi qarrarahu al-Barbahari kana fil waqti alladhi kana fihi ta'addudid duwali qa'iman wa fi'lan, dan perkara ini yang ditetapkan oleh al-Imam al-Barbahari di waktu tatkala padanya didapati berbilangnya negeri-negeri yang tegak. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wala yahillu qitalus sultani wala al-khuruju alaihi wa injara, dan tidak boleh memerangi penguasa, tidak boleh pula memberontak kepadanya meskipun penguasa tersebut berbuat zalim. Wa dzalika liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzarril Ghifari isbir wa in kana 'abdan habasyian. Dan hal tersebut berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bersabarlah meskipun penguasa tersebut adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah, yaitu wilayah Ethiopia sekarang. Wa qawlihi lil ansari isbiru hatta talqawni 'alal hawdi. Dan berdasarkan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam kepada para sahabat Ansar, bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku di telagaku. Walaysa minas sunnati qitalus sultani fa inna fihi fasadad dunya waddini. Dan bukan merupakan bagian dari as-sunnah, yaitu bukan merupakan bagian dari Islam memerangi penguasa, pemerintah, karena sungguh di dalamnya terdapat kerusakan dunia dan agama. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, istadalla al-muallifu bihadithi Abi Dzarrin as-Sabiqi. Al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala berdalil dengan hadis Abu Dzar yang telah berlalu. Wafihi aydan hadithul irbad ibn Sariyata. Dan dalam permasalahan tersebut juga ada hadith al-irbad bin Sariyah. Usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ati wa in 'abdan habasyian fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemerintah, meskipun pemerintah tersebut, penguasa tersebut adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah. Sungguh, barang siapa yang berusia panjang di antara kalian sepeninggalku, pasti dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Ya'ni lau furidho anna alladhi istawla 'alal muslimina 'abdun fa innahu tajibu ta'atuhu. Yaitu seandainya diasumsikan, dianggap bahwa orang yang menguasai kaum muslimin adalah seorang budak, maka sungguh wajib mentaatinya. Li'annahu satantazimu bihi hayatul muslimina. Karena sungguh akan teratur dengannya kehidupan kaum muslimin. Wa tajtami'u kalimatuhum. Akan bersatu kalimat mereka. Wa tadhhabu anhumul fitanu ila akhirih. Dan akan hilang dari mereka berbagai macam fitnah dan yang lainnya. Fatajibut ta'atu li ajli hadhil masalihi maka wajib mentaati pemerintah karena kemaslahatan-kemaslahatan ini. Wa fi dzalika ta'atun lillahi walir rasuli alaihi salatu wassalamu. Dan di dalam mentaati pemerintah terdapat ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wa bidzalika tatahaqqaqu hadhil masalihu. Dan dengan itu, yaitu mentaati pemerintah, terwujudlah kemaslahatan-kemaslahatan ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.